sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang, karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Pandai-pandailah menjaga lidahmu kala berbicara. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin